Faslun fi zakatil bakor. Fasal menjelaskan tentang zakat sapi. Wa awalun nisabil bakori salatun. Awal nisab, awal hitungan keharusan zakat sapi adalah 30 ekor. Jadi bila orang memiliki 30 ekor sapi, maka itu adalah awal kewajiban zakat baginya. Wa yajibu fiha wa fi ba'di nusahi wa fihi aini sabi tabi ibnu sanatin wa dakhala fi tsaniyah. Bila memiliki 30 ekor sapi, maka diharuskan untuk menzakati satu sapi yang berusia 1 tahun. Yang berusia 1 tahun kemudian menuju 2 tahun. Jadi dikata fiha, dikata fiha ini ada dua perbedaan manuskrip di kitab asli, sebagian menggunakan fiha tapi sebagian yang lain menggunakan fihi. Summiya bidzalika li tabaiyati ummata ummahu fil mar'a. Sapi yang berusia 1 tahun dinamakan tabi, diistilahkan dengan tabi karena tabi artinya mengikuti. Jadi dikarenakan sapi yang berusia 1 tahun masih mengikuti induknya di tempat pengembalaan di padang rumput, maka diistilahkan tabi. Walau akhroja tabi'atan ajza'at bitariqil aula. Jadi keharusan mengeluarkan zakat sapi 30 adalah sapi jantan. Tetapi bila dikeluarkan sapi betina itu bisa mencukupi, bahkan lebih baik. Wa yajibu fi arba'ina musinnatun la hasanatani wa dakhalat fi tsani wa dakhalat fi tsalitha. Dan bila mencapai 40 sapi, maka diharuskan mengeluarkan sapi yang berusia 2 tahun, yang di sini diistilahkan dengan musinnah. Ada musinah ialah sapi yang berusia 2 tahun dan berjalan ke 3 tahun. Sumiat bidzalik litakamuli asnaniha. Jadi musinah arti aslinya adalah yang memiliki gigi. Jadi dikatakan musinah, diistilahkan musinah karena di usia itu sapi giginya sudah lengkap, giginya sudah sempurna. Walau akhrajaan arba'ina tabi'aini ajza'a ala sahih. Andai kata ada seseorang yang mengeluarkan dua sapi yang berusia 1 tahun untuk menzakati 40. Jadi tadi aturannya mestinya bila 40 mengeluarkan satu sapi usia 2 tahun. Tapi andai kata hitungan 40 itu mengeluarkan dua sapi berusia 1 tahun, maka menurut pendapat yang sahih, 2 tahun itu mencukupi. 2 sapi yang berusia 1 tahun itu sudah mencukupi. Walahada abadan fakis. Dan nisab sapi hanyalah 2 ini, yaitu 30 dan 40. Jadi setiap bertambah 30 wajib mengeluarkan 1 tahun, sapi 1 tahun, dan bila bertambah 40 mengeluarkan sapi 2 tahun. Wala hadza abadan faqis wa fi 120 salatu musinnat aw arba'u atbi'ah. Jadi terkadang karena nisabnya hanya 2, maka terkadang ada satu bilangan yang bisa untuk dibagi 40 dan dibagi 30. Contohnya seperti 120. Jadi 120 ini bisa 40 3 kali dan bisa 34 kali, ya, bisa 43 kali, bisa 34 kali. Jadi bisa mengeluarkan 3 musinnah, 3 sapi yang berusia 2 tahun, bisa juga mengeluarkan 4 tabi atau 4 sapi yang berusia 1 tahun. Faslun fi zakatil ghanam. Fasal menjelaskan tentang zakat kambing. Wa awalu nisabil ghanami arba'un. Nisab pertama zakat kambing adalah 40 kambing. Wa fiha satun jada'atun minadh-dha'ni. Kambing bila berjumlah 40, maka diharuskan untuk menzakati satu kambing yang bisa berupa dho'an dan bisa berupa ma'as. Au thaniyatun minal ma'zi wa sabaqa bayanul jada'ati wa thaniyah. Seperti keterangan di bab zakat unta bahwa satu kambing itu bisa berupa kambing dho'an, bisa berupa kambing ma'as. Kalau kambing dho'an harus usianya 1 tahun dan kambing ma'as usianya harus 2 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina satan. Kemudian nisab selanjutnya adalah 121. Jadi setelah 40, 121. Setelah 121 mengeluarkan 2 kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin salah susya. Dan selanjutnya 201. Jadi setelah 121 kemudian 201 mengeluarkan 3 kambing. Wa fi arba'i mi'atin arba usya. Kemudian 400 ya. Setelah 201 kemudian selanjutnya 400 mengeluarkan 4 kambing. Tsumma fi kulli mi'atin syatun. Setelah hitungan 400 maka bila bertambah 100 kambing maka tambah 1 kambing. Ila akhirih dhahirun ghaniyun anisyarhi. Jadi di kalimat ini menurut pengarang Fathul Qorib tidak perlu ada penjelasan lagi karena sudah jelas. Faslun fi zakatil khiltah. Fasal menjelaskan zakat harta yang dicampur. Harta yang milik lebih dari 2 orang tetapi ada percampuran. Wal khalitani yuzakiyani bikasril kafi zakat sahsil wahid. 2 orang yang saling mencampur hartanya, keduanya wajib zakat dengan kadar zakat 1 orang. Jadi 2 orang yang mencampur zakatnya, misalkan mencampur kambing atau mencampur hewan ternaknya, mereka berdua dianggap 1 orang. Artinya zakat mereka berdua ini adalah mengikuti aturan zakat 1 orang. Walhil toto kotufidu syarika ini tahfifan biayam lika samari nasyatan bisawiyah bainahuma fayal zamuhuma satun. Dan percampuran harta ini terkadang meringankan, terkadang memberatkan, dan terkadang sama saja. Contoh yang meringankan adalah 2 orang yang memiliki 80 kambing. Jadi 2 orang yang memiliki 20 kambing, masing-masing, mohon maaf, 2 orang yang jumlah kambingnya 80. 2 orang yang jumlah kambingnya 80. Jadi masing-masing dari 1 orang memiliki 40. Jadi saya memiliki 40 kambing, kemudian teman saya memiliki 40 kambing. Lalu kambing saya dengan teman saya itu saya campur. Maka saya dan teman saya itu hanya wajib zakat seperti 1 orang. Jadi dalam contoh ini saya dan teman saya hanya wajib mengeluarkan 1 kambing. Karena memang belum mencapai nisab yang kedua. Jadi nisab kambing yang pertama tadi dijelaskan 40 dan nisab yang kedua tadi dijelaskan 121. Jadi angka 80 ini belum mencapai nisab yang kedua. Artinya hanya harus menzakati 1 kambing. Andaikan masing-masing dari kita berdua tidak mencampur zakatnya, maka masing-masing dari kita berdua harus mengeluarkan 1 kambing karena sudah memiliki kambing 40. Jadi percampuran kambing yang berjumlah 40 ini meringankan zakat. Waqad tufidu tathkilan bi ayyam lika arba'ina satan bisawiyah bainahuma fayalzamuhuma satun. Terkadang percampuran ini juga memberatkan. Memberatkan artinya andai kata tidak dicampur ini lebih ringan. Contohnya adalah masing-masing dari 2 orang yang mencampur hartanya memiliki kambing 40. Saya memiliki 40, teman saya memiliki 40. Andai kata tidak saya campur, tidak kami campur, maka kami berdua tidak harus mengeluarkan zakat karena belum mencapai 40. Tapi setelah dicampur, kami berdua harus mengeluarkan 1 zakat. 1 zakat, 1 ekor kambing. Jadi contoh yang seperti ini memberatkan. Waqad tufidu tahfifan ala ahadihima wa tazkilan ala al-akhar. ka ayam lika sitina li ahadima thuluthuha walil ahori thuluthuha. Dan terkadang juga memberatkan satu belah pihak dan meringankan pihak yang lain. Itu kalau memang campurannya tidak seimbang ya. Misalkan saya memiliki 40 dan teman saya memiliki 10. Itu saya wajib zakat dan saya semestinya wajib zakat satu, tetapi setelah dicampur dengan harta teman saya, maka kewajiban kami berdua hanyalah satu. Jadi teman saya yang semestinya tidak wajib zakat karena hanya 40 kambing, karena hanya 20 kambing, akibat dicampur dengan kambing saya yang berjumlah 40, dia wajib zakat. Waqad la tufidu tahfifan wala tathqilan ka ayyam lika mi'atai syatin bisawiyah bainahuma. Dan terkadang juga antara mencampur harta dan tidak mencampurnya, ini hukumnya sama. Sama dalam arti tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan, tidak memberatkan dan tidak meringankan. Contohnya adalah dua orang yang mencampur hartanya, mencampur kambingnya, yang salah satu dari mereka memiliki keduanya saling memiliki 100 kambing. Jadi dua orang yang memiliki 100 kambing kemudian dicampur menjadi satu yang jumlah totalnya 200 kambing. Ini tidak memberatkan dan juga tidak meringankan keduanya.